إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang diberkahi ini insyaallah taala. Selawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu jalla wa ala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas firman Allah Azza wa Jal pada ayat yang ke-11. Tatkala Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil-ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in ma kasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim." Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa masalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Di antara pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah tatkala Allah SWT berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum," sekelompok dari kalian, orang-orang yang datang dengan membawa menyebarkan kabar dusta tersebut adalah sekelompok dari kalian atau sekelompok orang yang menisbatkan dirinya kepada kalian. Dan kemarin kita sebutkan bahwasannya sudah maklum dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang yang menyebarkan kabar dusta termasuk di dalamnya adalah seorang kepala munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi lanatullah. Maka kemarin telah kita sebutkan tatkala Allah SWT mengatakan usbatun minkum, kelompok dari kalian, yang dimaksudkan dengan usbatun minkum di sini untuk Abdullah bin Ubay bin Salul adalah apa? Ia termasuk kelompok dari kaum mukminin atau tidak? Jawabannya jelas tidak. Akan tapi di sini Allah SWT mengatakan usbatun minkum. Kemarin kita jawab dengan apa? Secara zahirnya. Secara zahirnya ia termasuk dari kalangan kaum yang beriman. Akan tapi batinnya tidak. Kemudian Allah SWT mengatakan la tahsabuhu syarran lakum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka bahwasanya kabar dusta tersebut adalah kabar yang buruk bagi kalian, akan tetapi hakikatnya ia adalah kebaikan untuk kalian. Kemudian Allah SWT berfirman setelahnya, likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adzim. Lahu adabun adzim. Siapa yang tawalla kibrahu, yang mengambil bagian terbesar, yang Allah SWT ancam dia dengan adabun adzim. Siapa dia? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau seandainya ada yang mengatakan dia adalah Hasan bin Sabit, benar atau salah? Walladzi tawalla kibrahu, yang mengambil bagian besar dalam penyebaran kabar dusta ini akan mendapat azab yang besar. Kita mengatakan dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi apa pendapat? Apa komentar kita jika seandainya ada yang mengatakan bahwasannya dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala? Apakah mereka punya dalil? Punya. Yaitu perkataan Aisyah sendiri yang kemarin sudah kita terangkan ya, sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya pendalilan atau pendapat yang mengatakan bahwasannya walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adzim adalah Hasan bin Thabit merupakan pendalilan yang gharib, aneh atau lemah. Kalaulah bukan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengarah ke sana. Akan tapi yang kuat dan yang benar adalah walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi la'natullah. Kemudian ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah masuk sebetulnya pada firman Allah SWT yang ayat yang ke-12 ini, yaitu firman Allah SWT, laula sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ithkum mubin. Kemarin telah kita sebutkan bahwa dalam ayat ini Allah SWT telah memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga yang hendaknya kita perhatikan. Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-12, laula sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ithkum mubin. Di sini Allah SWT mengatakan, tatkala orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki maupun orang-orang beriman dari kalangan wanita, tatkala mereka mendengar kabar seperti ini, yaitu kabar yang dituduhkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, kenapa tatkala mereka mendengar kabar seperti ini mereka tidak menyangka baik pada diri mereka masing-masing? Tidak berprasangka baik terhadap diri mereka masing-masing. Dan mereka mengatakan, hadza ithmun mubin. Ini merupakan kedustaan yang sangat jelas. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan laula sami'tumuhu, ini sudah kita pahami bersama. Yaitu tatkala mereka mendengar kabar. Yang dimaksud dengan kabar di sini adalah kabar dusta tersebut. Dhannal mu'minun, orang-orang yang beriman yang dari kalangan lelaki maupun orang-orang beriman dari kalangan wanita, berprasangka baik bi anfusihim khaira, pada diri mereka dengan prasangka yang baik. Yang dimaksud dengan bi anfusihim di sini adalah bi ikhwanihim. Yang dimaksud dengan bi anfusihim khaira adalah bi ikhwanihim khaira. Jadi kenapa orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan orang-orang beriman dari kalangan wanita tatkala mendengar kabar seperti ini tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Maksudnya tidak berprasangka baik terhadap ikhwanihim, yaitu saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin. Kemudian waqalu hadza ithkum mubin, dan mereka mengatakan, kenapa mereka tidak mengatakan bahwasanya kabar ini merupakan dusta yang sangat nyata? Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya sebagian riwayat mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid An-Najjari Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub, ini adalah seorang sahabat yang kemarin kita katakan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderu di rumah atau di depan rumahnya Abu Ayyub. Ketika Nabi sallallahu sampai di kota Madinah, semua orang Ansar, semua kabilah-kabilah Ansar menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, berhentilah Anda, menginaplah Anda di rumah kami dengan penuh kehormatan dan penjagaan yang baik ya Rasulullah." Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, "Khalluha fa innaha ma'murah." Biarkan unta tersebut berjalan. Nabi tidak memegang kekangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan unta tersebut berjalan dengan sendirinya karena ia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan menderun di depan rumahnya Abu Ayyub Khalid bin Zaid An-Najjari Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Beliau ini pada suatu hari ditemui oleh istrinya, Ummu Ayyub. Apa kata istrinya? "Ya Abu Ayyub, alam tasma' ma yaqulunnas?" Wahai Abu Ayyub, apakah engkau tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di luar tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka Abu Ayyub langsung mengatakan, "Ya, saya telah mendengarnya dan itu merupakan kedustaan yang sangat jelas." Lihat bagaimana Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya, saya telah mendengarnya dan sesungguhnya itu merupakan kedustaan yang sangat jelas." Wahai Ummu Ayyub, apakah engkau layak untuk melakukan zina atau apakah engkau berkeinginan untuk melakukan zina? Maka Ummu Ayyub mengatakan, "Tidak, demi Allah saya tidak akan melakukan zina." Ini merupakan satu tabiat sebetulnya yang dimiliki oleh orang-orang Arab dahulu, yaitu para wanita Arab di zaman dahulu, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat benci dengan zina. Ini tabiat mereka, yang mana tabiat ini sudah tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimat kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Makanya tatkala Hindun binti Utsbah diambil baiatnya oleh Rasulullah SAW. Beberapa wanita Quraisy diambil baiat oleh Rasulullah SAW. Di antara baiat yang dikatakan oleh Nabi SAW yang disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah adalah wala yazni. Wanita itu diambil baiat oleh Nabi SAW untuk tidak berzina. Apa kata wanita ini? Radhiyallahu ta'ala. Seorang wanita yang dahulunya sangat keras membenci Islam sampai-sampai ialah yang memakan hatinya Hamzah radhiyallahu ta'ala. Ia mengatakan, "Wahal tazmil hurra?" Tatkala Nabi SAW mengatakan, "Aku membaiat kalian wahai para wanita, sumpah setia kepada saya untuk tidak berzina." Apa kata wanita yang mulia? Ia mengatakan, "Apakah seorang wanita merdeka akan berzina?" Maksudnya apa? Di zaman itu, di kalangan orang-orang kafir sekalipun, orang-orang musyrikin sekalipun, yang berzina itu hanya para budak sahaya. Maka Ummu Ayyub mengatakan, tatkala ditanya oleh Abu Ayyub, "Apakah engkau akan melakukan zina?" Dia mengatakan, "Tidak, demi Allah saya tidak akan melakukannya." Maka Abu Ayyub mengatakan, "Sedangkan Aisyah wahai Ummu Ayyub lebih mulia dari anti. Kalau seandainya anti tidak berkeinginan untuk melakukan zina, maka tentunya Aisyah lebih layak untuk tidak melakukan zina." Jadi lihat bagaimana Abu Ayyub Khalid bin Zaid mengkiaskan kaum muslimin dengan siapa? Dengan dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laula istami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa orang-orang beriman dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita tatkala mendengar kabar seperti ini, mereka tidak mengkiaskan dengan diri mereka sendiri? Jadi kalau seandainya kita sebagai seorang muslim tidak layak, tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji seperti itu, bagaimana dengan si fulan yang kedudukannya lebih tinggi daripada saya, yang kemuliaannya lebih tinggi daripada saya? Ini lihat bagaimana metode Islam tatkala mendekati saudara, ia mengkiaskan dengan diri. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian ulama mengatakan, "Dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapa mereka tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Maksudnya apa? Kalau seandainya kalian tidak berkeinginan untuk berzina dengan ibu kalian sendiri, maka tentunya yang lain seperti Sufwan bin Mu'attal juga tidak ingin berzina dengan ibunya sendiri. Karena Allah SWT berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum yang beriman. Jadi kalau seandainya kalian tidak berkeinginan untuk berzina dengan ibu kalian, maka tentunya Sofwan bin Mu'attal juga tentunya tidak berkeinginan untuk berzina dengan ibunya sendiri, itu Aisyah radhiyallahu taala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah katakan hadza ithmun mubin. Ini merupakan kedustaan yang sangat jelas. Abu Ayyub juga mengatakan ini merupakan kedustaan yang sangat jelas. Kenapa bisa dikatakan kedustaan yang sangat jelas? Padahal Abu Ayyub sendiri sebetulnya tidak tahu tentang hakikat ceritanya. Karena dari farina atau dari alur cerita yang dilihat atau yang kita dengar dari Aisyah sendiri, bahwasanya tidak mungkin Aisyah berzina dengan Sufyan bin Mu'attal. Coba antum perhatikan bagaimana datangnya Aisyah ke kota Madinah. Di waktu kapan? Di waktu siang. Dan di hadapan seluruh pasukan yang sudah mulai berhenti. Maksudnya seluruh pasukan sudah baru sampai di kota Madinah. Kemudian setelahnya datang Sufyan bin Mu'attal menuntun unta yang di atasnya ada siapa? Ada Aisyah radhiyallahu taala. Jika seandainya keduanya berzina, atau melakukan satu pelanggaran yang besar, maka tentunya mereka tidak datang ke kota Madinah dengan cara seperti ini. Makanya Abu Ayyub langsung mengatakan hadza ifkum mubin. Ini merupakan kedustaan yang sangat jelas. Kalau seandainya mereka melakukan, tentu mereka akan sembunyi-sembunyi masuk kota Madinah dan mereka tidak akan mungkin datang sejelas seperti ini. Demikian kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada beberapa faedah. Yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Yang pertama, kita ambil faedah yang paling harus diperhatikan oleh setiap muslim dari ayat yang mulia ini. Yaitu tatkala Allah SWT mengatakan dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khair. Kenapa mereka tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Yang dimaksud dengan diri mereka ini siapa? Apa kita katakan tadi? Saudara mereka. Lihat bahasa Al-Qur'an. Dan begitu indahnya bahasa Al-Qur'an dan begitu tingginya akhlak yang ingin diarahkan oleh Al-Qur'an untuk kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum muslimin dengan diri kita. Mengkiaskan kaum muslimin dengan diri kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya apa? Jangan membunuh saudara-saudara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan nanti akan kita bahas juga dalam ayat dalam surah An-Nur ini. Tatkala Allah SWT perintahkan kita untuk tatkala datang ke rumah saudara kita, kita diperintahkan untuk apa? Mengucapkan salam. Allah SWT mengatakan apa? Fasallimu ala anfusikum. Ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian. Yang maksud dengan diri kalian ini siapa? Saudara kalian. Apa yang ingin Allah SWT tetapkan dalam firman seperti ini? Allah SWT ingin menekankan sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwasanya kaum muslimin itu seperti satu jiwa. Kaum muslimin itu seperti satu jiwa. Ya, ini yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin itu satu jiwa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang mulia dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matalul jasadil wahidi ila shaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wa thumma." Nabi SAW memisalkan tentang hubungan antara muslim dengan muslim yang lain. Apa kata Nabi? Bagikan satu anggota tubuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau seandainya salah satu di antara anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muslimu nakarojulin wahid. Seorang muslim itu sama seperti semisal seorang lelaki. In istaka ainuhu. Kalau seandainya matanya terasa sakit, istaka kullahu. Maka lelaki ini akan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Wa in istaka ra'suhu ra'sahu, kalau seandainya lelaki ini merasakan sakit di kepalanya, maka semua anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Ini adalah persaudaraan yang ingin ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang sedang kita baca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana hal itu ia cintai untuk dirinya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah persaudaraan ditekankan oleh Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, "Dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan." Kalau seandainya saudara kita seorang mukmin tidak kalau seandainya kita sebagai seorang muslim tidak berkeinginan untuk melakukan dosa yang sangat keji seperti ini, maka saudara kita juga tidak akan melakukannya. Bahkan inilah kaidah yang sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini kaidah dalam bermuamalah kepada seorang muslim antara kita dengan muslim yang lain yang sudah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kita sebagai seorang muslim senang kalau seandainya kita berada di manhaj yang benar. Kita sangat senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari firqah-firqah yang sesat. Kita sangat senang jika seandainya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham hizbiyah. Kelompok-kelompok sempalan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keluar dari Salafiyah. Maka kalau seandainya kita senang seperti ini untuk diri kita, maka hendaknya kita juga harus senang hal ini untuk saudara kita. Kita senang menjadi seorang muslim yang sahih al badan, sehat badannya, jasmani dan rohaninya. Maka kita hendaknya juga senang kalau seperti itu diberikan Allah kepada saudara kita. Inilah kaidah, inilah timbangan dalam bermuamalah dengan saudara kita seorang muslim. Nabi kita yang mulia mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sampai ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam memberi nasihat. Kita kadang melihat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Ia melakukan suatu kesalahan dan tidak ada seorang pun yang memang terbebas dari kesalahan. Ia melakukan kesalahan dan kita ingin memberikan nasihat. Yang pertama harus kita tanamkan di dalam jiwa kita tatkala memberikan nasihat kepada saudara kita adalah persaudaraan. Kita memberi nasihat kepada saudara kita ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berharap saudara kita ini kembali kepada kebenaran. Inilah adalah persaudaraan yang diinginkan oleh Islam. Jadi tidak ada tujuan kita tatkala memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada saudara kita kecuali agar saudara kita ini kembali kepada kebenaran. Ini niat yang harus ditanamkan. Jika seandainya ini tidak ditanamkan dalam jiwa kita tatkala kita memberi nasihat kepada saudara kita, maka sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Banyak di antara kita yang punya dua timbangan, sebagaimana orang curang dalam perdagangan. "Wailul lil mutaffifin alladziina idza ktalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun." Sebagian ulama mengatakan bahwasannya dimaksudkan dalam ayat ini adalah seorang pedagang yang punya dua timbangan. Kalau seandainya ia membeli, maka ia pakai timbangan tersendiri. Kalau seandainya ia menjual, maka ia pakai timbangan tersendiri. Dua timbangan. Kalau ia membeli, timbangannya di setel lebih. Ya. Setel lebih. Kalau ia menjual, timbangan yang satunya di setel kurang. Ini curang. Begitu juga dalam muamalah kepada saudara kita. Kita punya dua timbangan. Kalau seandainya saudara kita ini melakukan satu kesalahan, maka kita akan menganggapnya suatu kesalahan yang sangat fatal, yang saudara kita harus dijauhkan dan sebagainya. Tapi jika seandainya kesalahan ini kita yang melakukannya, maka timbangan itu tidak kita gunakan pada diri kita. Jadi kepada saudara kita, timbangan keras kita pakai. Kalau untuk diri kita dan orang-orang kita cintai, timbangan yang lunak kita gunakan. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kita bacakan ini, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Jadi kita dengan saudara kita dengan muslim yang lain itu satu miqyas, satu timbangan. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini yang ingin tekankan oleh Allah SWT yang pertama. Dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi'anfusihim khaira wa qalu hadza ismun mubin. Kemudian yang kedua adalah permasalahan tatkala Allah SWT mengatakan dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi'anfusihim khaira. Hendaknya seorang muslim berprasangka baik. Ya, hendaknya seorang muslim berprasangka baik kepada saudaranya. Sekarang apa yang dimaksud dengan prasangka ini? Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan iyyakum wadh-dhann fa innad dhanna akdabul hadis. Hati-hati kalian dari prasangka karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ba'dadh-dhanni itu sesungguhnya sebagian daripada prasangka adalah dosa. Di sini Allah SWT perintahkan kita untuk berprasangka kepada saudara kita dengan prasangka yang baik. Makanya para ulama tafsir rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya ayat yang melarang prasangka dan hadis yang melarang prasangka itu yang dimaksudkan padanya adalah at-tuhmah, yaitu tuduhan. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau seandainya kita menuduh saudara kita ini yang dilarang oleh ayat. Akan tapi kalau seandainya kita berprasangka baik untuk saudara kita, maka ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi apa hukumnya jika seandainya ada saudara kita Muslim yang selalu melakukan dosa, misalnya ia tabiatnya atau kebiasaannya mencuri. Kemudian tatkala ada barang kita, ini pas tetangga kita ini, tatkala barang kita hilang, maka kita berprasangka buruk kepada tetangga kita ini. Mungkin dialah yang mencuri barang saya. Ini apa hukumnya? Boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Hah? Dosa? Tidak. Ini bukan dosa. Makanya para ulama mengatakan tuhmah atau prasangka yang buruk kepada saudara ini terlarang, kata Imam Al-Baghawi, terlarang jika seandainya saudara yang kita berprasangka buruk kepadanya adalah saudara yang baik agamanya. Tapi kalau saudara kita ini tidak baik agamanya, atau ia adalah orang yang pengkhianat, ia adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, selalu melanggar larangan-larangan Allah SWT, maka kalau seandainya kita berprasangka dengan qarinah, tentunya dengan qarinah di sini, ada indikasi sesungguhnya saudara kita ini melakukan karena memang ia biasa seperti itu, maka ini tidak tercela di dalam syariat Islam. Yang tercela adalah kalau seandainya kita berprasangka kepada saudara kita yang mana saudara kita itu zahirnya adalah orang yang saleh. Makanya prasangka yang diarahkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, lihat siapa yang hendak kita berprasangka baik yang Allah inginkan dalam ayat ini. Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, seorang yang mulia, istri dari penghulu anak Nabi Adam secara mutlak dunia dan akhirat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berkaitan dengan prasangka kaum muslimin. Jadi jika seandainya prasangka itu diarahkan kepada yang baik, maka ini sangat dianjurkan oleh syariat. Akan tapi jika seandainya prasangka itu yang dimaksud adalah tuduhan buruk kepada saudara kita, maka ini dilihat orangnya. Kalau ia adalah zahirnya orang saleh, maka haram hukumnya, tidak boleh. Akan tapi kalau zahirnya ia tidak saleh, selalu melaksanakan maksiat, selalu meninggalkan perintah-perintah Allah SWT, dan adanya indikasi ke hal tersebut, maka ini merupakan perkara yang tidak dilarang atau tidak berdosa secara syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelahnya Allah SWT mengatakan, jadi tatkala Allah SWT mengatakan hada ifkum mubin, kita sudah jelas tahu tadi ya, bahwa saya dimaksud dengan ifkum mubin kedustaan yang nyata. Karena apa? Karena memang kedatangan Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak seperti orang yang melakukan kesalahan. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang tanda-tanda dosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal ismu ma'aka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihinna. Yang namanya dosa adalah yang mengganjal di dadamu, kata Nabi Muhammad. Yang mengganjal di dadamu, kemudian engkau tidak senang kalau saatnya perbuatanmu itu dilihat oleh orang banyak. Jadi kalau seandainya Aisyah melakukan dosa, tentunya ia tidak akan datang ke kota Madinah bersama Sufwan bin Mu'attar terang-terangan seperti itu. Makanya jelas hadza ifkum mubin. Makanya setelahnya Allah SWT mengatakan, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallah humul kadzibun. Kenapa mereka tidak mendatangkan empat saksi dalam tuduhan seperti ini? Karena sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, orang yang menuduh seorang melakukan zina, maka ia harus mendatangkan empat saksi dan semuanya lelaki. Dan yang empat orang saksi ini memang orang-orang yang melihat zina dengan jelas. Zina itu dilakukan dengan jelas. Tidak boleh samar. Sama sebagaimana kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu, tatkala ada beberapa orang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengadukan salah seorang di antara kaum muslimin melakukan zina. Salah satu di antara yang mengadukan itu adalah seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Bernama Abu Bakrah, seorang sahabat mulia yang masuk Islam di masa penaklukan kota Taif oleh Rasulullah SAW. Ia disebut Abu Bakrah. Bakrah itu adalah simba yang di apa namanya, di keret ya, pakai tali. Disebut Abu Bakrah karena waktu itu ia turun dari benteng Taif dengan menggunakan tali diikat dengan simba. Makanya dia disebut Abu Bakrah, sehingga masuk Islam, diberi jaminan aman oleh Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Ini salah seorang di antara sahabat yang menuduh atau menyebutkan bahwasanya seorang kaum muslimin yang waktu itu adalah seorang sahabat, ya, waktu itu adalah seorang sahabat yang mulia juga, melakukan zina. Empat dia bisa mendatangkan empat saksi. Yang tiga mengatakan, saya melihat zina itu langsung jelas. Akan tapi yang satu mengatakan, tidak, saya hanya melihat bahwasanya keduanya berada di balik selimut. Maka Umar radhiyallahu taala anhu membatalkan persaksian mereka dan memerintahkan untuk mencambuk mereka sebanyak 80 kali cambukan. Makanya di sini Allah SWT kembali tekankan, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa dalam tuduhan-tuduhan seperti ini mereka tidak mendatangkan empat saksi? Fa in lam ya'tu bi syuhada, kalau seandainya mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka mereka di sisi Allah termasuk orang-orang pendusta. Dan demi Allah, mereka tidak akan bisa mendatangkan empat saksi. Karena apa? Asal muasal tuduhan ini hanya dari ucapan saja. Yaitu tatkala Sufwan menggiring unta atau menuntun untanya yang di atasnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Setelah mereka sampai, biasanya orang munafik ini kalau pulang dari perjalanan bersama kaum muslimin, mereka ini kelompok tersendiri. Mereka kelompok tersendiri. Makanya hizbiyah itu termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Kelompok tersendiri. Maka tatkala Sufwan datang, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa itu? Orang-orang mengatakan Sufwan bin Mu'attar. Siapa yang di atas? Yang ada di atas untanya. Dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Apa langsung kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Demi Allah, Aisyah tidak selamat dari Sufwan, Sufwan juga tidak selamat dari Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian dia juga mengatakan, imra'atun nabiyyikum, istri nabi kalian, satu malam bersama dengan Sufwan bin Mu'attal, kemudian paginya baru datang ke kota Madinah. Jelas demi Allah ini pasti ada apa-apanya. Jadi ini asal muasal ceritanya. Maka demi Allah mereka sama sekali tidak akan bisa mendatangkan empat saksi. Karena ini hanya suatu kedustaan yang sangat jelas. Makanya Allah SWT mengatakan, laula, apa kata Allah SWT, fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallah humul kadzibun. Jika saatnya mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka mereka di sisi Allah termasuk orang-orang yang pendusta. Sehingga akhirnya setelah turun ayat ini dan setelah dibacakan oleh Rasulullah SAW di atas mimbar, akhirnya Rasulullah SAW perintahkan orang-orang ini untuk dicambuk. Maka Aisyah mengatakan, dicambuklah dua orang dan satu wanita. Yang dua orang ini jelas dia adalah Hasan bin Thabit dengan Mistah bin Utsabah, sedangkan yang satu perempuan adalah Hamnah bintu Jahsy. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk oleh Rasulullah SAW. Tidak diberi cambukan 80 kali cambukan. Para ulama tafsir mengatakan ada kemungkinan dua sebab. Sebab yang pertama, kenapa ia tidak disambung? Agar kiranya dosanya atau adabnya di neraka lebih dahsyat. Karena hukum had, hukum kriminal terkali ditegakkan oleh pemimpin kaum muslimin, insyaallah ta'ala termasuk penghapus dosa. Makanya Hasan dicambuk, Hamna dicambuk, Misbah dicambuk, supaya masalah tuduhan mereka kepada Aisyah tidak berlanjut nanti di akhirat. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak dicambuk supaya dosanya berlipat ganda nanti di akhirat. Ini sebab yang pertama yang disebutkan oleh ulama tafsir, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk oleh Rasulullah SAW. Sebab yang kedua, kenapa ia tidak dicambuk? Karena memperhatikan fitnah. Agar tidak terjadi fitnah. Karena bagaimana kita tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan suku Khazraj dan termasuk tokoh Khazraj. Sampai waktu kita ceritakan kemarin tatkala Nabi SAW naik di atas mimbar kemudian mengatakan, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang bisa membelaku untuk membela kehormatan keluargaku terhadap seorang lelaki yang menuduhnya dengan keburukan. Maka waktu itu beberapa orang sahabat dari Aus bangkit dan mengatakan, ya Rasul, berikan izin kepada kami untuk memenggal lehernya. Jika seandainya ia dari suku kami, maka sekarang juga kami akan penggal. Akan tapi jika seandainya dari suku saudara kami, yaitu dari suku Khazraj, maka perintahkan saja kami untuk memenggalnya, maka sekarang juga bisa kami penggal, ya Rasulullah. Sehingga muncul, berdirilah seorang kepala suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, yang waktu itu sampai terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Maka ini yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Kenapa ia tidak dicambuk? Karena untuk menjaga fitnah. Sebagian riwayat lagi mengatakan untuk menjaga perasaan anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul punya seorang anak yang namanya siapa kemarin kita sebutkan? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anaknya ini namanya Abdullah dan seorang sahabat mulia. Sahabat mulia, ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar engkau akan membunuh bapakku. Jika seandainya engkau ingin membunuhnya, perintahkan saya saja, ya Rasulullah. Karena saya takut jika seandainya engkau perintahkan orang lain membunuhnya, maka syaitan akan menggodaku sehingga aku akan membalas dendam terhadap orang yang telah membunuh ayahku. Akan kami perintahkan saja saya kalau seandainya anda ingin membunuhnya, maka sekarang juga saya akan membawakan kepalanya di hadapanmu, ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW memperhatikan perasaan dari anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Muhim yang dicambuk hanya 3 orang. Hasan bin Sabit, Nisbah bin Utsabah, kemudian Hamnah bin Tujashin radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah SWT setelahnya berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adabun adzim. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian di dunia dan akhirat, maka kalian akan tertimpa azab yang besar atas apa yang sudah kalian sebutkan atau atas kabar dusta yang sudah kalian katakan. Di sini lihat Allah SWT mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Ini juga ikhwani kaum muslimin, ayat ini khusus untuk 3 orang ini. Tidak termasuk padanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah SWT mengatakan, kalaulah bukan karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah untuk kalian di dunia dan akhirat, maka kalian akan ditimpa azab yang besar karena apa yang sudah kalian ucapkan atau apa yang sudah kalian tuduhkan terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ayat ini diturunkan hanya untuk 3 orang yang kita sebutkan tadi. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak termasuk di dalam ayat yang mulia ini. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang apa yang dimaksud dengan fadlullah wa rahmatuh? Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Apa keutamaan dan apa rahmat yang Allah berikan kepada 3 orang ini dunia dan akhirat? Ya, tatkala kita katakan ayat ini untuk 3 orang ini, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka kalian akan ditimpa azab yang besar. karena apa yang sudah kalian katakan terhadap diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada tiga orang ini? Ulama tafsir mengatakan fadlullah, karunia Allah yang Allah berikan kepada keduanya ya, di dunia ya, keutamaan Allah atau karunia Allah yang Allah berikan kepada ketiganya di dunia dan akhirat, rahmat Allah yang Allah berikan kepada ketiganya dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan dunia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ketiganya bertaubat. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ketiganya agar ketiganya bertaubat. Kemudian karunia dan rahmat ini di dunia, ini masih di dunia. Jadi yang di dunia itu adalah bimbingan Allah kepada keduanya, taufik Allah SWT kepada keduanya untuk bertobat, kemudian diterimanya taubat keduanya. Ini rahmat dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada ketiganya. Yaitu tatkala Allah SWT bimbing ketiganya untuk apa? Untuk bertobat, kemudian Allah terima taubat ketiganya. Dan ini subhanallah karunia yang besar. Jadi kalau seandainya kita dibimbing oleh Allah SWT untuk bertobat, diarahkan Allah SWT untuk bertobat dari dosa yang kita lakukan, ini karunia besar. Dan jika saatnya taubat kita diterima oleh Allah SWT, ini juga karunia yang besar. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak di antara kita yang belum dikaruniai oleh Allah SWT keinginan untuk bertobat. Padahal karunia ini merupakan karunia yang sangat besar. Makanya Allah SWT tatkala memiliki nama At-Tawwab. Apa At-Tawwab? Zat yang maha penerima taubat. Ini maknanya. Tapi wallahu ta'ala makna sebetulnya dari terjemah ini belum cukup ya, mewakili daripada makna sebenarnya dari kata Tawwab. Sama seperti tatkala kita membahas kemarin, salah satu di antara makna Allah SWT adalah Al-Latif, yang artinya maha lembut. Sebetulnya kalau kita terjemahkan Al-Latif maha lembut, ini belum mewakili makna daripada Al-Latif itu sendiri. Makanya inilah yang selalu kita tekankan, bahwa seorang muslim itu kalau ingin memang memahami ad-din dengan benar, maka ia harus belajar apa? Bahasa Arab sebagai ilmu alat untuk sampai kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Latif kemarin kita katakan apa? Lembut ini dalam berapa hal? Dalam dua. Kelembutan Allah SWT dalam apa yang pertama? Dalam perbuatannya. Tatkala Allah SWT mengetahui segala apa yang nampak dan segala apa yang tersembunyi. Bahkan Allah SWT mengetahui semua apa yang terdetik di dalam hati seorang hamba. Ini kelembutan Allah SWT. Yang kedua, kelembutan dalam apa? Dalam takdirnya, dalam ketentuannya. Ini kemarin kita sebutkan, Allah SWT kadangkala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba dari jalan yang ia benci. Ia Allah SWT ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, ingin memberikan keselamatan kepada seorang hamba dari jalan yang ia benci. Sampai kadangkala seorang tatkala Allah berikan kebaikan ini, yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di kemarin yang kita bacakan, seorang hamba tatkala diberikan kebaikan ini dari jalan yang ia benci, ia berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan kesedihan ini. Padahal ujung daripada kesedihan adalah kebahagiaan. Ini Al-Latif. Begitu juga dengan makna tawwab kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tawwab secara artinya zat yang maha penerima taubat. Akan tapi tawwab ini dua sebetulnya maknanya yang kita sebutkan ini. Inilah maksud keutamaan karunia rahmat Allah yang Allah berikan kepada ketiganya di dunia. Yaitu tawwabun, maknanya yang pertama adalah zat yang maha membimbing hambanya untuk bertaubat. Dan zat yang maha menerima taubat hamba. Jadi ini karunia besar ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tatkala kita diarahkan oleh Allah untuk bertaubat dan tatkala Allah SWT menerima taubat kita. Dan lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah ia bertaubat, kedudukannya dari sebelum bertaubat, setelah bertaubat, mana lebih mulia? Setelah bertobat. Bahkan secara bahasa kita katakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebelum ia melakukan maksiat dengan setelah melakukan maksiat, mana lebih mulia? Setelah melakukan maksiat, tentunya setelah ia bertobat. Tatkala ia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini la haula wala quwwata illa billah. Doa yang sangat baik untuk dibaca oleh seorang muslim. Doa yang Allah SWT akhirnya katakan istabahu wahada. Allah SWT pilih Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan Allah berikan petunjuk kepadanya. Tatkala ia mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan tidak mengasihi kami, lanakunanna min al-khasirin. Pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Nikmat besar tatkala Allah SWT arahkan seorang hamba untuk bertobat. Makanya Allah SWT angkat Nabi Adam alaihi salatu wasalam setelah bertobat, dan Allah makin jatuhkan kedudukan Iblis alaihi la'natullah tatkala ia tidak mau bertobat. Lihat perbedaan antara sikap seorang yang beriman dengan sikap orang kafir. Nabi Adam alaihi salatu wasalam setelah ia melakukan dosa dan diingatkan oleh Allah SWT, apa katanya setelahnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi lihat Iblis alaihi la'natullah setelah ia melakukan kesalahan. Setelah ia melakukan kesalahan, pelanggaran, Allah katakan, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'aliin?" Iblis, apa yang menyebabkan Anda, apa yang menyebabkan engkau ini tidak mau sujud kepada seorang makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong atau engkau merasa merupakan orang yang lebih tinggi? Maka apa katanya? Setelah ditegur oleh Allah SWT dengan teguran keras seperti ini, ia mengatakan, "Ana khairun min." Aku lebih baik dari ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah melaknatnya. Inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Aku laknat engkau. Bahkan Allah SWT usir ia dari kerajaannya. Akan tetapi bukan malah dijawab dengan rasa taubat, dijawab dengan kerendahan hati kepada Allah dan mengakui kesalahannya, bahkan ia mengatakan Rabbi anzirni ila yaumiddin. Ya Allah berikan saya tangguh sampai hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Seorang ingkar sudah diingatkan oleh Allah SWT, bahkan diancam Allah dengan laknatnya, bukan malah bertaubat, akan tapi malah menentang Allah SWT. Malah menentang Allah SWT. Lihat Adam alaihi salatu wasalam, sudah diingatkan oleh Allah, "Ya Adam, kenapa Anda mendekati pohon yang aku larang Anda untuk melakukannya?" Adam mengakui kesalahannya. Kemudian Allah SWT berikan petunjuk untuk mengatakan, mengucapkan doa yang sangat mulia, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Beginilah hati seorang muslim wahai kaum muslimin. Tunduk jika saatnya sudah diingatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nabi SAW mengatakan seorang muslim itu sama seperti unta yang jinak, kata Nabi SAW. Jinaknya dengan apa? Dengan kebenaran kaum muslimin. Jika seandainya sudah disampaikan kebenaran kepada dia, jinak. Tidak menentang. Kalau memang itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, apalagi yang lebih tunggu? Makanya Nabi SAW memisalkan hati orang yang kafir, hati yang tidak ada kebaikannya, kata Nabi SAW, sama seperti kuzi muzakhiyah, sama seperti gelas yang terbuat dari tanah liat. Gelas yang terbuat dari tanah liat yang ditelungkupkan. Yang ditelungkupkan, kata Nabi SAW. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Ia tidak tahu mana yang ma'ruf, tak tahu mana yang benar, tak tahu mana yang baik, tak tahu mana yang tidak baik, mana yang buruk, kecuali yang sesuai dengan hawa. Nah, ini hati orang kafir. Hati seorang beriman kalau sudah dikatakan firman Allah, sabda Rasulullah, dan kebenaran ada di pihak manapun, maka ia akan mengakui itu adalah kebenaran. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini rahmat Allah yang Allah berikan, karunia Allah yang Allah berikan kepada ketiganya. Apa? Taufik, bimbingan Allah kepada ketiganya untuk bertaubat, kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian apa karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka? Di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini kita ambil dari perkataan Hafidz Ibnu Katsir ya, sebetulnya makna daripada karunia dan rahmat Allah ini. Untuk akhirat adalah Allah SWT memaafkan Allah SWT memaafkan apa yang sudah mereka lakukan dan tidak akan menghukum mereka atas apa yang sudah mereka lakukan. Allah memaafkan. Allah tidak akan menghukum ketiganya atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan ini karunia besar. Sebagaimana karunia tatkala Allah arahkan kita untuk bertaubat dan juga tatkala Allah terima taubat kita, yang puncaknya adalah tatkala Allah tidak menghukum kita. Ini adalah keberuntungan yang paling besar. Allah SWT berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sudah beruntung. Adapun sebelum itu, belum ada di antara kita siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung. Keberuntungan itu ditentukan setelah kita menginjakkan kedua kaki kita ke dalam surga. Makanya, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati ini tidak akan tenang. Sama seperti Abu Bakar mengatakan, demi Allah, jika seandainya kaki kananku sudah menginjak pintu surga, sedangkan kaki kiriku belum, aku belum akan tenang. Begitulah hati seorang muslim. Ia enggak akan tenang, apalagi masih hidup di dunia. Fa innal hayya la ta'man 'ala al-fitnah. Orang yang hidup itu tidak bebas dari fitnah. Siapa yang menyangka kita aman, kita tetap berada di atas manhaj, di atas agama yang benar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjamin? Berapa banyak saudara kita yang dahulunya masyaallah termasuk di antara duat, termasuk di antara dai yang mengusung dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, namun akhirnya penentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang menyangka saudara-saudara kita yang dahulu satu saf dengan kita membela dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, namun sekarang kita lihat adalah orang yang sangat jauh dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa di antara kita yang menyangka ia adalah orang yang dahulunya iltizam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang ia sudah melepaskan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati kita berada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, Allah akan palingkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita dengan doa yang mulia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau falyata'assa bi man qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh orang yang sudah meninggal. Yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Rasulullah SAW. Fa innal hayya la ta'man 'anil fitnah. Karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Orang hidup tidak aman dari fitnah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini karunia besar. Puncaknya adalah ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah selamatkan kita dari neraka. Inilah usaha dan inilah tugas kita dan inilah beban yang sangat berat yang berada di pundak kita, memikirkan apakah kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka Allah SWT. Tentunya semua itu akan kita raih. Surga akan kita raih dengan amal dan usaha yang benar kepada Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini maksud daripada firman Allah SWT, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adabun adzim. Kemudian insyaallah ayat ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang, akan tadi kita berikan gambaran tentang ayat yang mulia ini. Allah SWT di sini ingin menerangkan tentang sikap yang salah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau kaum muslimat yang meremehkan dosa atau meremehkan pahala, amal ketaatan atau meremehkan dosa. Sebagian menganggap perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak ada masalah. Maksudnya, ia melakukan atau ia mengucapkan kemudian ia lupa dengan perbuatan dan ucapannya. Padahal perbuatan dan ucapannya tadi adalah perbuatan yang menjatuhkan ia sangat jauh ke dalam api neraka jahanam. Dalam keadaan yang lain, kadang seorang muslim mengucapkan dengan satu perbuatan yang baik, mengucapkan satu perkataan yang baik, atau melakukan satu perbuatan yang baik, ia tidak menyangka, ia lupa dengan perbuatannya, akan tapi Allah ingat. Allah ingat ucapan dan Allah ingat perbuatannya sampai hari kiamat. Ini menunjukkan seorang muslim itu tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun dan ketaatan sekecil apapun. Ini yang akan Allah SWT katakan. Watahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menyangka bahwasanya ucapan kalian terhadap diri Aisyah merupakan perkara yang remeh, ringan. Padahal di sisi Allah itu merupakan perkara yang sangat berat. Yang sangat berat dan sangat besar dosanya di sisi Allah SWT. Ini banyak di antara kita. Banyak di antara kita, khususnya di kalangan akhwat misalnya. Di kalangan akhwat tatkala bercerita tentang saudara, ngerumuni istilahnya, ngomong sana ngomong sini, yang dibicarakan adalah saudara-saudara. Ini apa namanya? Ghibah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis sahih, "Ya Rasulullah, hasbuki Safiyyah kada wa kada." Ya Rasulullah, kekurangan Safiyyah itu cukup di sisimu kalau ia ini dan ini. Maksudnya, ia postur tubuhnya pendek. Safiyyah itu adalah orang pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Aisyah, sesungguhnya perkataanmu ini jika seandainya dibuang ke laut, dibuang ke laut, maka air laut akan berubah menjadi busuk." Hanya perkataan apa? Hasbuki min Safiyyati kada wa kada. Cukup ya Rasulullah, Safiyyah itu kekurangannya di sisimu adalah orang yang pendek. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kalau tadi kita mengatakan si fulan sifatnya kayak gini, si fulan orangnya kayak gini, agamanya tidak benar, kerjanya seperti ini. Ini bagaimana? Hanya karena menyebutkan satu kekurangan yang dikatakan oleh Aisyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibuang di laut maka berubah laut dengan busuk. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang Allah SWT tekankan dalam ayat yang mulia yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menyangka itu adalah perkara yang ringan, padahal di sisi Allah SWT perkara itu adalah perkara yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.